Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan juga anak-anakku para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Muslim Jogja dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin muslimat yang mengikuti jalannya kajian ini melalui streaming oleh channel Niaga TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kitab tentang kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat tema beginilah cara sholatnya orang munafik. Kalau bahasa Arabnya ya berarti kaifiyatu sholatil munafiqin. Ya. Kita pernah dengar ada judul buku Tata Cara Sholat Menurut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa namanya? Sholatu Kitabus Shalah ya. Kaifiyat Sholat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pada malam hari ini akan mempelajari tata cara sholatnya orang munafik. Ini biar bisa seperti sholatnya orang munafik ataukah bagaimana tujuannya? Kita mempelajari itu di malam hari ini agar terhindar. Terhindar dari cara-cara sholatnya orang munafik, bukan untuk ditiru. Dan tata cara ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, akan tetapi sekarang langsung spesifik pada hadis yang menyinggungnya. Sekali lagi kita mempelajari untuk menghindari. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu para sahabat rajin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, amal-amal baik. Wa kuntu, sementara aku, kata Hudzaifah ibnul Yaman, as'aluhu anisyari. Aku sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa tujuannya? Kata beliau, makhafata an aqa'a fihi. Karena aku khawatir kalau-kalau aku terjerumus ke dalam keburukan yang aku tidak ketahui. Maka beliau bertanya tentang keburukan agar bisa menjauhi. Kita pada malam hari ini mempelajari sholatnya orang munafik secara sekilas supaya kita bisa menjauhinya. Baik, Al-Imam Adz-Dzahabi menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, atau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda, tilka salatul munafiqi, itu adalah cara sholatnya orang munafik. Kalau dalam riwayat yang lain sebutkan sampai 3 kali. Tilka salatul munafiqi. Salatul munafiqi. Tilka salatul munafiqi. Sampai 3 kali. Itulah cara sholatnya orang munafik. Itulah cara sholatnya orang munafik. Itulah cara sholatnya orang munafik. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Yajlisu yarqubus syamsa. Dia duduk mengawasi matahari. Yani menunggu-nunggu sampai waktunya apa? Mepet. Yajlisu yarqubus syamsa. Duduk menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitanin, sampai ketika matahari berada di antara 2 tanduknya syaitan, qam, maka segeralah orang itu bangkit, si orang munafik tadi. Fanaqara arba'an, akhirnya dia pun mematuk 4 kali. Berarti ini sholat apa? Sholat asar. Dia mematuk 4 kali. Seperti gerakan ayam mematuk dengan cepat. Notol. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat-ingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Dia tidak menyebut-nyebut Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Baik, ini adalah ringkasan dari sholat, tata cara sholat orang munafik. Apa? Yang pertama, nunggu-nunggu sampai waktunya apa? Mepet. Ya, bahkan keluar dari waktu. Ini sudah masuk pada waktu matahari sudah betul-betul hampir terbenam. Ya. Kemudian yang kedua, gerakannya atau sholatnya cepat. Tanpa ada kekhusyuan di dalamnya. Ya. Gerakannya cepat, tidak ada ketenangan, dan tidak ada kekhusyuan. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya hewan, ayam dan sejenisnya, burung, burung gagak, seperti disebutkan di dalam riwayat berikutnya, seperti burung gagak yang mematuk darah, makanannya darah dan daging-daging bangkai. Atau seperti ayam sedang mematuk biji-bijian. Jadi namanya mematuk, enggak ada gerakan lemah gemulai. Pasti gerakannya apa? Serba cepat. Terburu-buru. Maka ciri yang kedua sholat orang munafik adalah gerakannya cepat. Ciri yang ketiga, tidak ada kekhusyuan di dalam sholatnya. Ini akibat dari gerakan cepat, waktu mepet. Jadi tidak ada khusyuknya. Sehingga dia menyebut Allah sedikit. Ustaz, kan dia baca dari awal sampai akhir. Banyak zikir. Maka kita lebih yakin pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang tipe sholatnya seperti itu, seperti sholatnya orang munafik, naudzubillah min dzalik, itu sedikit menyebut Allah. Kita ingat bahwa berzikir kepada Allah itu bisa dengan dua hal diantaranya. Lisan dan hati. Orang yang sholat membaca dari awal sampai akhir, dia menyebutkannya dengan lisan. Tapi belum tentu hatinya ikut merenungkan apa yang dia baca. Jadi asal sekedar apa? Bertakbir. Tanpa membesarkan Allah di dalam hatinya. Kemudian dia memuji Allah dalam istiftahnya. Ini mengalir pujian dari lisan, tapi tidak merasuk ke dalam relung hati. Membaca Al-Fatihah pun sekedar lewat, tanpa direnungkan maknanya. Padahal Al-Quran diturunkan untuk diambil hidayahnya. Pelajaran-pelajaran. Ini sekedar lewat. Sebagaimana telah kita pelajari di riwayat sebelumnya tentang mencuri sholat. Mencuri dalam sholat itu rukuknya cepat, tidak sempurna. Sujudnya cepat, tidak sempurna. Bacaannya cepat, tidak sempurna. Jadi bukan hanya sekedar rukuk, sujud, termasuk bacaan. Walaupun di sana ada bacaan yang sunnah, ada yang bacaan yang wajib. Enggak sempurna, yang wajib-wajib. Yaitu surat Al-Fatihah misalnya. Nah ini juga demikian, tuntutan gerakan cepat itu bacaannya cepat. Saking cepatnya kadang belum sempat merenungkan maknanya, makanya zikirnya sedikit. Cuma mengingat Allah dengan apa? Lisannya. Zikir-zikir yang disebutkan di dalam sholatnya tidak masuk ke relung hati. Dia takbir, membesarkan Allah, tapi masuk ke dalam sholat dengan urusan dunianya. Berarti pada hakikatnya dia belum membesarkan Allah. Belum mengagungkan Allah. Nah itu diantara ciri-ciri sholat orang munafik. Apa yang pertama tadi? Senangnya waktunya apa? Mepet-mepet, bahkan keluar dari sholat. Kemudian apa yang ketiga, yang kedua? Yang pertama tadi ya, waktunya mepet. Ya. Yang kedua, gerakannya cepat, ya. Terburu-buru, tergesa-gesa. Sehingga menghilangkan kekhusyuan dan ketenangan. Tidak sempurna. Yang ketiga, seperti mematuk. Ya, kecepatannya, bukan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini yang ketiga. Pengaruh dari nomor dua itu. Ya, di antara pengaruh dari nomor dua, efeknya adalah ke nomor tiga. Itu di antara sholat atau ciri sholatnya orang munafik. Maka kalau kita tidak ingin sholat kita seperti sholatnya orang munafik, ambil lawan dari keterangan tadi. Itu apa? Sholat di awal waktu. Atau sholat di waktu yang masih longgar. Sehingga tidak ada tergesa-gesa. Yang kedua, gerakannya tenang. Jangan tergerak, tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Bacaannya juga tenang. Sehingga bisa merenungkan apa yang diucapkan. Meskipun pendek. Kita sudah ulangi. Sebutkan berkali-kali bahwa tergesa-gesa, terburu-buru, itu beda dengan singkat, tapi sempurna. Singkat tapi sempurna itu Al-Fatihahnya dibaca, tapi sempurna. Kalau pakai suratan walaupun pendek, tapi apa? Sempurna. Begitu. Dan yang ketiga, apa berarti? berusaha merenungkan apa yang kita baca di dalam sholat. Mulai dari takbir sampai salam. Itu yang kita dapatkan. Jadi harus berusaha melawan, membuat lawan, bersikap seperti lawannya sholatnya orang-orang munafik. Ya, na'udzubillahi min dalik. Baik, kita sudah pelajari tentang ciri-ciri sifat orang, ciri-ciri sifat sholat orang munafik. Tinggal satu permasalahan di sini, walaupun tentu banyak pembahasan, tapi yang akan kita bahas satu poin, yaitu di sini disebutkan hatta idza kanat baina qarnai asyaiton. Salatnya orang munafik itu adalah nunggu-nunggu waktu, ya, sehingga ketika waktunya matahari sudah hampir tenggelam dan posisinya di antara dua tanduk syaitan. Apa itu arti dua tanduk syaitan? Banyak sekali penjelasan tentang makna dua tanduk syaitan. Tapi perkataan yang paling rajih, paling kuat, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'. Beliau mengatakan, ini hakiki, benar-benar. Ini benar-benar tanduk syaitan. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ada satu kaum yang mereka itu sukanya menyembah apa? Matahari. Suka menyembah matahari. Dan matahari itu biasanya akan tampak keindahannya di dua waktu. Dan tampak kekuatannya di tiga waktu. Atau di satu waktu ya. Berarti. Dua waktu indah. Tiga waktu kuat. Satu waktu kuat. Kapan dua waktu yang indah matahari kelihatan itu? Pagi hari sama sore hari. Orang istilahkan apa? Sunrise sama satunya. Sunset yang mana? Yang pagi. Yang pagi sunset. Oh, sunrise. Pagi sunrise. Ketika matahari muncul. Sunrise. Sun itu matahari. Kalau rise, bersinar. Kalau sunset. Sun matahari, set, mendelep. Nah, posisi, dua posisi itu matahari bisa kita lihat dengan mata telanjang. Biasanya gitu ya. Siang nggak bisa dilihat, begitu sore matahari kayak bulan. Apalagi kalau sudah hampir tenggelam. Nah, disitulah para penyembah matahari biasanya melakukan aktivitasnya. Pagi dan sore. Ditambah satu. Yaitu ketika matahari berada di puncak. Yang menunjukkan kekuatannya istilahnya. Nah, di tiga waktu inilah mereka, para penyembah matahari, orang-orang yang mengagungkan matahari, melakukan peribadatan. Beribadah sujud kepada matahari. Maka iblis menggunakan kesempatan ini. Jadi dia mendekati posisi apa? Posisi dan arah matahari. Sehingga matahari itu terletak di antara, mau ngecungi kepala sendiri saya enggak. Na'udzubillah min dzalik. Ini kepala iblis ya. Ya, matahari posisinya di antara dua ini. Dikatakan di sini dua tanduknya syaitan. Ya, ini dua sisi kepalanya syaitan. Kalau ini kepala, maka dia berusaha semuanya matahari itu di atas atau di antara dua tanduknya. Nah, disitulah dia menikmati. Ikut di ikut disembah. Dan ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan para penyembah matahari. Sehingga mereka menganggap bahwa perbuatan yang buruk jadi baik. Dan perbuatan yang baik, baik jadi buruk. Ini pengaruhnya besar. Di antara kaum yang menyembah matahari, dulu ada kisah di dalam Al-Quran. Ratu Bilqis. Yaitu ratu di wilayah Saba. Di zamannya Nabi Sulaiman. Dikisahkan ketika Nabi Sulaiman sedang menata barisannya sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Jin ya jin, manusia ya manusia, hewan berkaki empat ya hewan berkaki empat, burung ya burung. Ada satu ekor burung nggak ada, ya. Yaitu yang namanya siapa? Hud. Setelah ditunggu lama, Nabi Sulaiman mengatakan kalau sampai tidak datang dengan alasan yang tepat, maka saya akan berikan hukuman kepada Hud-Hud dengan hukuman yang keras. Maka datanglah burung Hud-Hud. Ya. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, aku mendapatkan sebuah kejadian yang tidak kau ketahui. Ya. Ahattu bima lam tuhit bihi. Saya tahu sesuatu yang kau tidak tahu. Pinter ini, burung Hud-Hud. Ya. Apa kata dia? Saya mendapatkan seorang wanita menjadi pemimpin satu kelompok manusia. Ratu. Punya kerajaan. Dan yang lebih hebat lagi, yang lebih parah lagi, kata Hud. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapatkan si ratu dan rakyatnya suka sujud kepada matahari, menyekutukan Allah. Kemudian Hud-Hud menyampaikan, kan seharusnya, burung tapi tauhidnya kenceng ini. Kan seharusnya orang itu enggak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Allah tasjudu li syamsi wa la lil qamari. Harusnya orang itu hamba Allah. Burung pengikut Nabi, oh kenceng nih kita begitu. Itu burung loh. Padahal sebagian orang mengatakan burung enggak ada akalnya. Bagi kita iya memang. Tapi ternyata mereka adalah makhluk yang mentauhidkan Allah. Makhluk-makhluk yang memuji Allah. Seluruh hewan-hewan memuji Allah. Seluruh makhluk di muka bumi ini memuji Allah. Kecuali makhluk manusia yang nyeleneh. Nyelenehiyun. Ini kaum yang nyeleneh, yang tidak mau memuji Allah. Semuanya memuji Allah. Semuanya mentauhidkan Allah. Nah, ini burung hidup di zaman Nabi Sulaiman. Paham akidah. Dan kita yakin hewan-hewan yang ada sekarang ini pun, mereka semua adalah hewan-hewan yang hidup di atas fitrah mentauhidkan Allah. Hanya manusia saja yang sebagian manusia waliyadzubillah dirusak oleh syaitan sehingga menganggap perbuatan mereka baik. Singkat cerita, burung ini lapor bahwasanya di sana ada satu kaum yang menyembah apa? Matahari. Berarti memang ada kaum penyembah matahari. Dan ada juga satu bangsa penyembah matahari, Al-Ashiri, Asyiri. Kalau bahasa Arabnya Asyiri, mungkin kalau bahasa Latinnya saya tidak tahu apa. Ish Asyiri atau apa begitu. Kalau zaman sekarang sebutannya apa? Mereka juga menyembah matahari. Dan itu suatu yang sangat apa namanya? Sangat mudah diketahui keberadaannya, artinya bahwa sebagian manusia memang betul-betul menyembah matahari, dan di saat itulah syaitan berusaha menghiasi perbuatan mereka dan menjadikan manusia itu, menjadikan manusia para penyembah matahari menganggap perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik. Fa nas'alullaha salama wal afiyah. Nanti silakan baca di dalam surat An-Naml bagaimana efek penyembahan terhadap matahari, di antaranya adalah fazayyana lahumu syaitan wa a'malahum wa saddahum 'anil sabil. Maka syaitan menghias-hiasi amalan mereka, menganggap amalan mereka itu baik, fa saddahum 'anil sabili, sehingga menghalangi. Akhirnya didatangi oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebelumnya dikirim apa? Dikirim surat. Ya, kemudian berusaha untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman, tapi ditolak mentah-mentah hadiah tersebut. Dan diancam oleh Nabi Sulaiman, kalau kau menolak ajakan kami untuk masuk Islam, akan kami datangkan pasukan yang tidak ada tandingannya di muka bumi. Pasukannya Nabi Sulaiman luar biasa. Lalu kelihal akhirnya Ratu Bilqis, Ratu Saba, masuk ke dalam agama Islam, menyatakan keislamannya di depan Nabi Sulaiman. Fa asyahid, yang jelas bahwa syaitan itu ketika matahari tenggelam, dia berusaha mendekatkan kepalanya, iblis. Sehingga posisi matahari itu terbenam dalam, terbenam di antara dua tanduknya syaitan, dan dia merasa senang, dan ini kesempatan untuk mereka, untuk dia iblis menyesatkan para penyembah matahari. Nah, ini di antara faedah dari hadis ini. Kemudian Al-Imam Al-Dhahabi juga menukil riwayat dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam yauman bi ashabi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Mohon maaf. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Tsumma jalasa. Kemudian duduk. Ini keterangan-keterangan yang semuanya nanti akan menggambarkan tentang sifat-sifat salatnya, cara-cara salatnya orang munafik. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk. Ketika sedang duduk dengan para sahabatnya, dakhala rajulun. Masuklah seseorang. Faqama yusalli. Orang tersebut salat. Faja'ala yarka'u. Mulai dia itu ruku'. Wayangkuru. Sujudah. Dan dia cepat sekali dalam sujudnya. Seperti mematuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, tarawna hadha, apakah kalian memperhatikan orang ini? Ini orang yang sedang salat tadi dengan cepat kilat. Lau mata, coba perhatikan orang ini. Lau mata, kalau orang ini mati, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia matinya tidak di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurus salatahu, orang ini mematuk di dalam salatnya kama yang kurul ghurabu ad-dama, sebagaimana seekor burung gagak mematuk darah makanannya. Ini dahsyat sekali ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan sahih. Coba perhatikan orang ini. Orang yang sholatnya super cepat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang kalau mati ini mati di atas atau matinya tidak di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena yang kuru kama yang kurul ghurabu ad-dama. Dia mematuk seperti sebagaimana seekor burung gagak mematuk darah makanannya. Ini memperkuat bahwasanya sholat tipe seperti itu jangan sampai kita lakukan. Kemudian juga dari Umar bin Khattab, dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun ini dhaif ya, ini riwayat yang dhaif atau mungkin karena waktu yang tidak cukup, ini ada dua riwayat atau tiga bahkan dhaif. Satu adalah riwayat dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian yang kedua adalah dari Ubadah ibn Shamit, dan yang ketiga adalah dari Salman al-Farisi. Ya, ini kita lewati, kita menuju kepada riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum, kalau kalian sujud, falyadha, letakkanlah wajhahu, hendaklah dia meletakkan wajahnya, wa anfahu, wa yadaihi alal ardi, dan dua telapak tangannya di atas muka bumi." Wajah, hidung, telapak tangan, usahakan dengan sungguh-sungguh menempel di tempat sujud. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala auha ilayya, telah memberikan wahyu kepadaku, memerintahkan aku," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "an asjuda ala sab'ati a'dha'in, supaya aku sujud di atas 7 anggota badan." Berapa? 7. Berarti kalau 5? Ini kalau anggota badannya lengkap ya tentunya. Apa saja dikatakan di sini? Al-jabhatu wal-anfu. Jabhah. Apa jabhah? Kening. Batuk. Kok namanya batuk ya? Karena batuk keras. Kening dan hidung. 1, atau kalau ngitungnya begini, al-jabhatu wal-anfu, 1. Ya, ini berarti 1 kesatuan. Ya. Kemudian, yang kedua, wal-kaffain. 1, 2, 3. War-rukbatain, 2 lutut. 4, 5. Wasudurul qadamain, dan ujung telapak kaki. Di telapak kaki ada ujungnya. Apa ujungnya? Jari-jari. Jadi kalau sujud, kakinya jangan diangkat. Atau yang satu temumpang kepada yang lainnya. Tidak boleh. Ujung-ujung telapak kaki, 5, 6. Berapa? 6, 7. 1, 2, 3. 1 berarti gini, karena ini satu tempat ini. Jabhah, batuk, kening dan hidung. 1, 2, 3. Telapak kaki, telapak tangan kanan kiri. Kemudian lutut kanan kiri. 4, 5. Kemudian ujung telapak kaki yaitu apa? Jari-jari 6, 7. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hukumnya wajib. Maka dari sini bisa, atau dari sini ada faedah. Ketika suatu saat Syekh bin Baz, siapa? Syekh bin Baz, ditanya tentang seseorang, dia sujud, kening nempel, tapi hidung enggak. Bagaimana hukum sholatnya? Kata Syekh bin Baz, la buddha min tamkinil jabhati wal anfi. Kening dan hidung harus betul-betul nempel di tempat sujud, kata beliau. Wala yasihhu sujudu illa bidzalika. Tidak sah sujud kecuali dengan cara itu. Kalau sujudnya tidak sah berarti enggak dihitung. Sujudnya enggak terhitung. Kemudian beliau mengatakan, fa idza taammada hadza. Kalau orang tadi sengaja enggak nempelkan kening atau sengaja enggak nempelkan hidung, batalat salatuhu. Salatnya batal. Itu kalau sengaja. Sudah tahu tapi tidak nempelkan hidung, salatnya enggak sah. Batalat salatuhu. Ini keterangan dari Syekh bin Baz. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza kana an sahwin. Kalau dia lalai, sebabnya karena lalai, mungkin tergesa-gesa ya. Hidungnya belum nempel sudah diangkat. Tabtulur raq'atul lati tar tabtulul raq'atal lati tarakahu minha. Maka rakaat yang sujudnya enggak sempurna batal. Misal seseorang sholat isya 4 rakaat. Di rakaat pertama tergesa sehingga sujudnya hidungnya enggak nempel. Maka rakaat pertama batal. Berarti nanti sholatnya harus nambah 1 rakaat lagi. Malu enggak kira-kira? Enggak ada kesalahan apa-apa. Imam sudah salam, kok ngerti-ngerti? Ngadek meneh. Berdiri lagi. Ketika ditanya sama sebelahnya, "Mas, kamu kenapa kok nambah 1 rakaat?" Maka dijawab, "Tadi saya lupa hidungnya belum nempel." Lu kan enggak apa-apa. Kalau lupa hidungnya belum nempel, sujudnya enggak sah. Lah kalau sengaja? Kalau enggak sengaja, Mas, salatnya enggak kalau sengaja, Mas, salatnya batal. Ngeri napa mboten? Ngeri. Maka kasih hidung jatahnya. Kasih jatahnya hidung. Jangan kelewat. Ini salah satu yang akibat ketika seorang itu kadang salat tergesa-gesa. Ya. Ada yang belum nempel lah, belum tenang lah, sehingga bisa membatalkan rokaat yang dia lalui, atau bahkan bisa membatalkan sholat yang dia kerjakan. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tarawna hadha, kau perhatikan orang ini, lau mata, mata ala ghairi millati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau orang ini mati, tetap mempertahankan sholatnya seperti itu, dia matinya bukan di atas ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, wala akufa sya'ron, dan aku diperintahkan untuk tidak menahan rambut. Ya, menahan rambut yang rambutnya panjang. Jadi kalau sujud, enggak usah sujud sambil apa? Megangi rambut. Terus bagaimana? Kata Syekh bin Baz, biarkan saja ikut sujud. Jadi enggak usah dia apa? Pegangi gini. Tidak pula perlu diikat. Biarkan saja. Nggih, biarkan saja. Termasuk baju, wala thauban, tidak pula aku boleh tidak apa? Dan aku tidak pula boleh menahan baju. Terkadang seseorang lihat tempatnya kok kotor sehingga bajunya apa? Dipegangi. Mbok ngangserah tempat kotor. Kata Syekh bin Bas, kalau begitu caranya, biarkan saja baju itu. Kamu sujud, ikut gerakan dia. Bajunya ikut, rambutnya juga apa? Ikut. Dan tidak masalah, meskipun nanti mungkin ada yang menghalangi ya antara kening dia dengan tempat sujud. Sebagian rambut mungkin tidak ada masalah, insya Allah. Biarkan saja. Ya, biarkan saja. Menang. Faman shalla wa lam yu'ta wa lam yu'ti kulla 'udwin minha haqqahu, barang siapa yang salat dan tidak memberikan hak kepada masing-masing anggota sujudnya yang tujuh tadi, la'anahu dzalikal 'udwu, maka anggota sujudnya tadi akan melaknatnya. Hatta yafrugha min salatihi, sampai dia selesai dari salatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan salat dengan baik dan menjauhi cara-cara salat orang munafik. Ya, nasallahu salamah wa nasallahu an yuwaffiqana li as-salah ka salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan dimudahkan untuk mengerjakan salat seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada kira-kira berapa pertemuan ya, Mas Awan? Sebelum Ramadan dua kali nggih, insyaallah. Kalau Allah mudahkan, kita akan adakan pertemuan itu, kemudian tentu libur di waktu Ramadan, kemudian setelah itu di waktu yang akan ditentukan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, kita akan lanjutkan. Sambil jangan lupa mengajak teman-teman yang mungkin di waktu-waktu begini nganggur, tidak ada kegiatan, ayo daripada nganggur kita ngaji. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.